السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. Alhamdulillah pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan telah kita sentuh sebenarnya perbincangan atau kita katakan perbahasan berkenaan dengan waktu, dan telah kita sentuh juga tentang solat Isyak, bilakah waktu yang afdal dan bilakah waktu yang kita katakan dielakkan daripada kita melambatkannya. Dan telah kita telah terangkan juga tentang perbezaan, atau telah kita masuk mengulang kaji pelajaran usul fiqh dengan tanpa disedari kita kata bahawa kita telah menerangkan tentang wajibun mudayyaq dan wajibun muwassa', yang kita boleh kategorikan juga sebagai dasarnya adalah waktu yang ibtirari atau waktu al-ikhtiyari dan waktu al-ibtirari, waktu yang dinamakan sebagai waktu pilihan dan yang dinamakan waktu sebagai waktu yang darurah, waktu yang darurah. Dan waktu darurah ini juga kita telah terangkan sedikit sebanyak, dia ini ada kaitan dengan wajibun mudayyaq, tetapi tidaklah seluruhnya mudayyaq, kerana kita katakan bahawa dalam setiap perbincangan itu ada permasalahannya. Dan telah kita terangkan tentang waktu itu ada yang dinamakan sebagai waktu yang ikhtiari dan waktu ikhtiar. Kita ulang kaji balik sebelum kita teruskan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan waktu al-ikhtiyari? Pilihan. Maksudnya apa? Boleh terangkan? Cepat pada waktunya. Tak boleh. Pilihan. Tepat pada waktunya. Apabila kita kata tepat pada waktunya, adakah bermaksud dalam waktu atau keluar waktu? Dalam waktu sahaja, azan saja. Itu kira ikhtiar ke macam dah terpaksa? Pada pilihan maksudnya? Okey. Kita bukan nak cakap tentang waktu yang afdal, waktu yang kita katakan dikerjakan solat pada waktu yang afdal. Waktu afdal kita akan pilih lain waktu. Pilih lain masa untuk kita bincang insyaAllah. Tapi yang saya nak terangkan ini tentang masalah yang telah kita datangkan tentang waktu yang dinamakan ikhtiari dan waktu al-ikhtirari. Ikhtiari adalah pilihan. Boleh kasih contoh tentang solat? Ambil salah satu solat, awak datangkan contoh waktu ikhtiari. Silakan. Tak, pilih waktu. Pilih waktu dulu. Zuhur. Okey, zuhur. Okey, waktu zuhur. Jadi kalau kita kata waktu ikhtiari macam mana? Berawal waktu sampai akhir. Sebelum tak? Jadi awal waktu sampai sebelum darurah. Okey. Kita kata apa darurah tu pula? Pasal kita kata tu kita kena tahu apa darurah dulu kan? Okey. Oleh kerana kita nak perlu tahu apa darurah untuk kita faham lebih jelas penerangan Akh Sufad, maka dengan itu kita minta seorang terangkan apakah yang dimaksudkan dengan darurah. Tawbal. Waktu ibtirari. Waktu Isya sampai pertengahan malam itu waktu Isya. Lepas itu waktu darurah. Waktu darurah ibtirari. Apa erti ni? Maksudnya apakah pengertian ni? Ada pilihan. Tak ada pilihan? Tak ada pilihan maknanya? mati-mati kena buat. Jadi kita kata mesti buat pada waktu itu. Dah tak ada pilihan lagi untuk lambat-lambatkannya. Okey, kalau kita kata ikhtiari dengan bahasa yang lebih mudah ialah waktu yang kita ada pilihan sama ada lakukan pada waktu itu atau dilambatkan selain daripada waktu itu. Waktu ikhtiari pula adalah waktu yang dinamakan darurah, di mana tak boleh tidak mesti lakukan waktu itu dan tak boleh kita lambatkan lagi. Kalau lambatkan, kira berdosa atau tidak? Kira berdosa. Sampai lebih kalau lebih berdosanya lagi apabila kita keluarkan waktunya. Terutama apabila waktu ikhtirari itu pada waktu yang sangat-sangat berdekatan dengan pindahan waktu. Itu kita kata boleh sampai kepada apa kita kata kabair. Kabir atau menarik kabair. Dosa besar. Tapi apabila kita kata maksudkan di sini apabila kita maksudkan sebagai waktu ikhtirari yang lain seperti solat isyak dan solat asar misalnya, maka di sini kita katakan ianya adalah waktu yang seyogianya dilakukan dan tak boleh dilambatkan dengan apa sebab sekalipun, melainkan dalam keadaan darurah yang kita tahu mungkin tak dapat lakukannya kerana darurah tertentu. Itu masalah yang kita kata bergantung kepada individu dan kes-kes tertentu, tetapi umumnya tak boleh lambatkan lagi. Baik, kita ingatkan balik pelajaran kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-ikhtirari. Al-ikhtiyari. Dan kita katakan bahawa setiap waktu itu ada waktu ikhtiar dan ikhtirar. Tetapi kita khususkan di sini perbincangan yang lebih panjang dalam kita luaskan lagi ikhtirar ini dalam pembahasan waktu selepas waktu isyak dan juga waktu asar. Kerana waktu tu dia ada dia punya apa kita katakan larangan kepada jangan lambatkan selepas itu. Jadi dengan itu apa larangan ini, maka dinamakan ikhtirar, diluaskan ikhtirar itu bukan saja kepada kadar satu rakaat tetapi kadar yang telah diterangkan oleh nas. Okay. Mungkin siapa yang mungkin tak datang berpas mungkin tak nampak sangat apa kita cakap. Pasal apa kita perkara yang bergantung kepada perbincangan yang lepas. Ini hanya ulang kaji dan ulang kaji ni hanya untuk orang yang datang lepas. Kalau nak ulang balik nanti dah cerita lain nanti. Tak habis. Jadi ala kuliah samping atau dalam kita berjalan menerangkan lagi lanjut. Kita akan dapati bahawa nanti kita akan yang tak faham sekarang ini mungkin akan faham lebih lanjut pada masa akan datang. Lepas itu barulah bertanya. Jadi kita ringkaskan. Kalau ada waktu bertanya, kita boleh ringkaskan lagi sekali apa yang telah kita lalui. InsyaAllah. Kemudian kita telah sentuh sebenarnya hadis yang lepas. Sekarang kita sampai 145. Betul? 44. 144 kita dah terangkan, kita dah bacakan. 145. Sebenarnya saya dah bacakan juga, tapi saya nak terangkan dia punya hadisnya, lafaznya, terjemahannya, syarahnya dan juga penjelasannya. Pada minggu lepas kita dah terangkan tentang waktu asar dan isyak. Yarhamkumullah. Wa indahuma min hadis Jabirin. Jadi daripada Bukhari Muslim dari Jabir. Al-isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Idza ra'ahum ijtama'u 'ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Was-subha kana was-subha. Mana waktu subuh pun buat demikian. Buka surat 280. Ayo. Okey. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Daripada mereka berdua Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, solat Isyak kadang kala beliau segerakan dan kadang kala beliau akhirkan. Ini lambatkan. Jika beliau lihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau menyegerakannya. Dan jika beliau melihat mereka terlambat, maka beliau mengakhirkannya. Sedangkan solat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam masih gelap, bukan? Maka kita menunaikannya saat malam masih gelap. Sebenarnya bukan malam kita gunakan. Dan kita begini di sini digunakan bahasa mereka saat malam lah. Malam masih gelap kan kita kata. Kalau kita gunakan bighalasin saat atau ketika masih kegelapan. Bahasa yang kita gunakan atau seketika masih gelap. Boleh juga kita gunakan. Kalau saat malam dia ada perbezaan di situ kerana subuh dah pagi. Kalau dah pagi macam mana masuk malam, masih malam lagi. Jadi kita di sini kita elakkan daripada orang pertikaikan nanti. Ada orang suka lihat kepada bahasa. Jadi dia pertikaikan bahasa tak habis. Kita jangan suka, jangan jadikan bahasa penghalang bagi perbincangan. Jadi kita kata waktu masa gelap. Ghalas ini apabila kita lihat dah subuh tapi waktunya masih gelap, kita namakan ghalas. Ghalas. Okey. Kita akan terangkan nanti bahawa di sini ada permasalahan yang timbul. Ini adalah waktu yang mana jumhur mengatakan ghalas adalah waktu di mana jumhur mengatakan itulah waktu mulanya waktu solat subuh. Lalu terbit saja fajar masih dalam keadaan gelap, waktu subuh dah boleh dilakukan. Maka solat. Boleh faham? Tetapi kita lihat golongan yang mengatakan solat subuh itu bermula pada waktu dah mula terang, maka itu dengan dalil yang kita akan sentuh lepas ini, iaitu asfiru bisubhi atau asbihu bisubhi. Itu dalam dasar tersebut. Tapi kita akan terangkan lagi bahawa tidak menafikan dalil ini sebenarnya. Penjelasan kalimat solat isyak kadang-kadang beliau segerakan pada awal waktunya dan kadang-kadang beliau akhirkan dan lambatkan pada dari awal waktunya yang kemudian diperjelas. Jika beliau lihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau menyegerakannya. Dan jika beliau melihat mereka terlambat dari awal waktunya, maka beliau mengakhirkannya. Ini menunggu yang belum hadir. Dan dalam satu riwayat dijelaskan bahawa andai tidak takut memberatkan para sahabatku, pastilah beliau mengakhirkan solat isyak. Ini bukan hadis ini, bahasanya. Tapi hadisnya ada lafaz itu kita akan sentuh insyaAllah. Sedangkan solat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikannya saat malam masih gelap atau saat masih gelap atau ketika masih gelap hari raya dia malam sebenarnya. Kalau kata malam boleh masih gelap, bagi bagus dari hari. Jadi kalau kita hari ni bunuh gaduh lagi. Hari mana ada hari lah. Jadi kita kadang-kadang kita dalam terjemahan ni kadang-kadang orang gaduh dalam terjemahan. Kita jangan gaduh dalam terjemahan. Pasal kalau kita gaduh dalam terjemahan, kerana kita akan menyusahkan diri kita. Kerana bahasa Arab itu datang konteks atau teks yang betul adalah bahasa Arab. Jadi gunakan bahasa Arab. Ghalas apa maknanya? Dah faham makna ghalas? Faham. Okey, dah cukup lah. Tak payah gaduh. Jadi kalau kita kata awak nak terjemah macam mana pun, yang penting mafhumnya sama, cukup. Jadi dengan itu kita katakan elak daripada kita pergi pada, sebab itu kita katakan bahasa Arab penting. Sebab itu kita ambil, jangan baca nanti buku bahasa Melayunya, lepas itu kita tergaduh dengan kawan kita. Malam, hari, ketika, dalam keadaan gelap. Itu semua kita kata tak perlu kita gaduhkan kerana maknanya sama. Galas juga. Jadi sebab itu dalam masalah penterjemahan ni, kita kalau kita ambil mana-mana buku terjemahan, apa saja buku dalam bidang apa sekalipun, kita elakkan daripada memahami secara literal daripada bahasa yang telah diterjemahkan. Tapi kalau kita ambil daripada bahasa asalnya, literalnya tak masalah. Kenapa? Kerana ada mafhum, ada dia punya maksud daripada pertuturan lafaz tersebut. Tetapi kalau kita ambil bahasa yang telah diterjemah, kita gunakan literalnya, nanti secara zahirnya, nanti kita akan ada masalah. Yang penting, fahamkan apa yang diterangkan oleh Nas, walaupun dalam terjemahan ini begini, tak masalah. Okay, satu faedah kita dapat. Kegelapan di sini adalah kegelapan hujung malam. Mana pada waktu sebelum subuh, malam yang itu gelap, datang subuh masih gelap lagi, dah kira waktu subuh. Dan kita katakan bahawa boleh lakukan solat pada waktu itu. Jadi kalau ada orang nasihat, jangan solat dulu, tunggu 5 minit, 10 minit, sebagainya. Kita kata kalau dia solat, kerana dia yakin dah masuk subuh, dah turut fajar, boleh tak ada solat? Kita kata boleh, dasarnya boleh. Kenapa? Kerana dia masih khalas. Dia adalah keadaan khalas, yang mana Nabi pernah lakukannya. Jadi tak perlu nak tunggu sampai dah terang nampak, terang cahaya, baru kita kata. Ini yang kadang-kadang kita lihat jadi perbincangan sebahagian orang, apabila mereka katakan belum subuh lagi, kita punya tarikh dah lambat, kita tercepat. Kita punya takwim tercepat, maka kita lakukan solat luar daripada waktunya. Kita kata tidaklah bertepatan. Yang hal ini bertentangan dengan apa yang dimuat dalam hadis Rafi' bin Khudaij. Rafi' bin Khudaij dalam hadisnya kita akan terangkan nanti, dia terangkan bahawa asiru atau asbihu bis subhi. Itu kita akan terangkan. Perbincangan. Saya pun lupa nak matikan. Tidak, saya matikan. Dah matikan, lupa nak hidupkan pula. Tidak ada kena. Baik, kita sentuh balik. Dalam riwayat yang lain pula diterangkan, wali muslimin min hadis Abi Musa radhiyallahu anhu fa aqama al-fajr hina shaqqa al-fajr wan nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Jadi dari riwayat Muslim daripada hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata maka beliau menunaikan solat subuh ketika fajar tiba di saat orang-orang hampir-hampir tidak saling mengenal seseorang dengan yang lain. Jangan bayangkan dekat Singapura, jangan bayangkan dekat Malaysia, jangan bayangkan dekat mana, bayangkan dekat negeri Arab pada waktu tersebut. Tak ada electricity. Maknanya tak ada lampu. Tak ada lampu, sebab itulah orang-orang munafik suka punting waktu solat subuh dekat masjid. Pasal apa? Tak dikenali. Kenapa? Kerana waktu itulah waktu yang mana kita lihat susah nak dikenal. Siapa datang, siapa tak datang. Kan? Sebab itulah ianya sangat berat kepada orang solat isyak dan subuh ni adalah solat yang paling berat terhadap orang-orang munafik. Ha. Tapi kita tak katalah kalau siapa tak datang subuh tu macam. Masa kita tak lewat demikian kerana keadaan tempat, keadaan keliling kita dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita beri taufik oleh Allah SWT untuk selalu lakukan solat di masjid. Di mana azan dikumandangkan, di mana kalau terutama lagi apabila mereka ni ahli masjid ataupun kita kata adalah jiran masjid. Tetapi di sini menunjukkan kepada kita bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa ketengahkan benda ini? Kerana masjid telah menjadi salah satu sebab pengenalan dan juga sebab mengetahui keadaan sahabat saudara-saudara ini. Saudara ini tak dapat datang kerana sakit dan sebagainya, dia tahu. Kenapa? Kerana mereka datang ke masjid. Mereka kenal, saling mengenal antara sama lain. Tapi kenapakah waktu subuh ini diterangkan ini? Kerana waktu itu dilakukan dalam keadaan kegelapan. Sebab itulah mereka tidak mengenal. Tapi kita akan datangkan lagi bahawa dalam lafaz yang akan datang ini, ada ketika Nabi lakukan, habis sahaja Nabi SAW selesai daripada solat, kadang-kadang kita ada nafas menerangkan dan terang. Ada pula masih gelap lagi. Jadi kita akan lihat bahawa ini adalah pilihan untuk melakukan solat sama ada dalam keadaan yang panjang atau tidak. Okay. Dan dalam riwayat lain, wa'an Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu yaqul kunna nusalli al-maghriba ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَا يُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. Ini berkenaan dengan solat. Maaf ni, ini dah lepas lain eh. Okay. Kita pergi pada hadis yang baru dalam 147 ni dengan tak, dia sebenarnya tidak ada kaitan dengan yang lepas, bukan salah satu riwayat, tetapi dia adalah berkaitan dengan waktu ataupun bilakah waktunya solat maghrib dilakukan. Okey. Rafi' bin Khadij meriwayatkan atau kita kenali bahawa dahulu biografinya, Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu adalah Abu Abdullah atau Abu Khadij Al-Khazraji Al-Ansari Al-Ausi, seorang penduduk Madinah. Beliau tidak ikut serta pada perang Badar kerana saat itu ia masih kecil. Beliau ikut serta pada perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Beliau terkena satu panah pada saat peperangan Uhud. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, saya akan menjadi saksi untukmu pada hari kiamat. Beliau hidup hingga masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian luka-lukanya kambuh sehingga beliau wafat pada 70 tahun 73 atau 74 dalam usia 86 tahun. Ada juga mengatakan bahawa beliau wafat pada masa Yazid bin Muawiyah. Jadi kita lihat seorang sahabat yang di antara Muammar ini. Muammar ini yang dipanjangkan usianya. Tafsir hadis. Hadis ini menjadi dalil atas anjuran untuk bersegera menunaikan solat maghrib sebagaimana diterangkan, diilustrasikan dalam hadis tersebut bahawa mereka keluar dari masjid dalam keadaan cahaya siang masih tersisa. Di samping ada banyak anjuran dalam untuk hal tersebut. Jadi kalau kita lihat daripada innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Kenapa telah kita diterangkan di sini bahawa ia masih boleh melihat tempat jatuh anak panahnya? Kerana lebih sukar untuk melihat jatuhnya anak panah daripada melihat pada yang lain. Kan? Kalau kita lihat pada misalnya nak lihat pokok lebih senang. Benda besar tidak diterangkan di sini kerana menunjukkan bahawa untuk memberitahu kepada kita bahawa waktu tersebut semasa selesainya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Maghrib masih kelihatan lagi kita lihat keadaan sekeliling. Maknanya belum sampai kegelapan yang mana boleh mengkaburkan atau menghilangkan pandangan yang penuh kepada orang. Jadi kita kata masih nampak, kita tahulah bukan mana terang seterangnya macam kita lihat sebelum Maghrib, tidaklah. Maknanya terangnya itu kita tahu dalam konteks terang yang dimaksudkan ini berpada kepada selepas waktu Maghrib. Waktu Maghribnya terang maksudnya. Jadi dengan itu menerangkan kepada kita, Nabil kita dalam ayat dalam hadis ini menerangkan adalah anak panah, mawaqi' adalah tempat jatuh. Tempat jatuhnya tempat kita katakan dia punya target panah tu. Dan dalil ini juga menolak sebenarnya atau kita katakan mendukung pendapat Hanafiyah yang mengatakan solat Maghrib waktunya adalah awal waktu. Jadi mereka kata itulah waktu Maghrib. Tapi di sini permasalahannya kita kata tidak bertepatan dengan menunjukkan bahawa waktu Maghrib itu satu waktu. Tapi maknanya tak ada waktu ikhtiar. Maknanya tak ada waktu ikhtiar di situ. Kita kata ada. Sebenarnya itulah waktu ikhtiarnya. Hanya kita lihat di situ menunjukkan bahawa disegerakan waktu Maghrib itu adalah kerana waktu itu waktu yang senang kehilangan. Sekiranya kita tidak mengambil berat terhadapnya. Kerana waktu ini sangat singkat. Kita tahu waktu Maghrib dengan Isyak sangat dekat. Kalau kita lambatkan, kita tahu kalau kita buat sesuatu terlambat, kita akan terlambat lagi buat sesuatu lain. Dengan ini apa kita kita mulakan dengan sesuatu perkara, kita akan lihat selepas habis perkara yang kita nak buat itu dah lepas Isyak. Jadi dengan itu dah keluar waktu. Jadi dengan itu kita katakan inilah dasarnya kenapakah ia perlu disegerakan. Tapi tidaklah bermakna waktu Isyak, waktu Maghrib itu hanya mempunyai waktu iktira. Maksudnya itu jam tu dilakukan. Itu tidak tepat. Kita pergi pada hadis yang lain. Sebenarnya saya nak sentuh beberapa bab, tapi ala kesulihan kita masih lagi teruskan dulu. Hadis 148. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله على آله وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. كده الحديث بالسرعين هذه هنا a'tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thata laylatin bil'isha hatta dhahaba 'ammatul layl thumma kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtaha laula an ashqa 'ala ummati. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan radhiyallahu anhu, tukar kan, radhiyallahu anha, bahwasanya suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan solat Isya hingga sebahagian malam telah berlalu. Kemudian beliau keluar seraya menunaikannya lalu bersabda, sungguh saat inilah waktunya seandainya tidak memberatkan umatku. Jadi ini lafaz yang tadi datangkan tentang bagaimana Nabi tidak memberatkan umat ini. Tapi apabila kita katakan ammatul lail, hingga sebahagian malam telah berlalu. Ammah, maknanya apa sini? Kalau nak diterangkan tentang ammah ni, di sini ulama menerangkan bahawa yang maksudnya adalah kebanyakan malam, bukan malam yang terbanyak. Contohnya cakap, kita kata malam, kebanyakan malam, tetapi bukanlah yang terbanyak daripada malam telah berlalu. Faham maksudnya? Sebab itulah ulama menerangkan bahawa ini adalah penghabisan atau terakhirnya atau hendak berakhirnya thuluthul laylil akhir awal. Thuluthul laylil awal. Mana 1/3 daripada malam yang pertama. Dengan itu didatangkan ammatul lail. Tidaklah bermakna ammatul lail. Kalau ikut ammah ni macam mana? Maksud ammah. Mana kebanyakan. Umum. Mana am. Umum tu ammah lah. Tapi di sini bukan maksud umum di sini adalah maknanya seluruh malam. Jadi di sini kita akan terangkan kenapakah demikian. Kenapa ammatul lail? Nabi SAW bersabda dalam hadis ni, a'tamma. A'tamma maksud sini adalah apa? Bukan saja maksudnya terjemahan mengakhirkan solat isyak. Kalau diterjemahkan, terus dah diterjemahkan makna ini. Bukan diterjemahkan lafaznya. Tapi kalau dari sudut lafaznya, a'tamma, maknanya kita lihat memasukkan atau melakukan sesuatu pada waktu, a'tamma adalah waktu malam yang gelap gelita. Kalau kita kata dalam bahasa Arabnya, zulmatul lail. Maksudnya kegelapan malam. Bilakah berlakunya selepas isyak sampai dah masuk gelap malam? Kita kata adalah 1/3 dari malam. Bukan separuh malam, tak. Sebelum, maknanya matahari dah tak nampak lagi dia punya cahaya langsung, maka kita kata dah gelap malam. Itu maksudnya. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa yang dimaksudkan sebagai a'tamma adalah memasuk atau melakukan sesuatu pada malam yang gelap gelita. Jadi kalau kita lihat isyak ni, mana Nabi dia melakukan solat isyak ini pada waktu yang mana malam dah gelap gelita. Boleh faham? Jadi bila kita kata malam gelap gelita ini, maksudnya bila waktunya? Sebab itu ulama tak pernah mendatangkan, kita lihat dalam maksudnya akam Nabi SAW mengatakan separuh malam. Dia hanya mengatakan malam gelap gelita atau kira-kira 1/3 daripada malam. Kenapa? Kerana mula malam gelap gelita adalah apabila 1/3 malam dah selesai. Dah lepas. Ataupun nak dekat. Maka dah malam gelap gelita. Kalau orang Melayu kira-kira malam gelap gelita dah tengah malam. Kenapa? Tengah malam lah waktu yang macam-macam datang. Tapi kira-kira itulah perkara yang kita katakan fahaman-fahaman khurafat yang datang daripada masyarakat. Asyik kita bidah saja. Kerana kebahayanya dia terhadap apa? Terhadap kefahaman masyarakat kita, sebab kita terangkan. Jadi berarti kita kira daripada pukul 7 sampai pukul 5 lah. Okey. 7 sampai 5. Berapa jam? 7 sampai 5? 10 jam. 10 jam berarti 1/3. Maknanya 1/3 kita katakan 10, maknanya lebih kurang 3 lah sebenarnya. Jadi kita kata 3.7, 8, 9, 10. Jadi tak agak pukul 11 dah 10.30 lah. 10.30 dah kita katakan 1/3. 1/3 malam. Jadi kalau lah tambah lagi siang lagi. Kalau kita bahas, kita jangan bahas, saya katakan dalam kita menerangkan tentang mawqitus solat ni, jangan terbayang-bayang kita dalam keadaan konteks kita sekarang. Karena kita nak terangkan tentang waktu solat sebenar. Jadi bayangkan ini waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada sahabat. Sebab tu dalam kita nak memahami nusus ni, kadang-kadang masalah orang sekarang nak memahami nusus susah. Kenapa? Kerana mereka selalu meletakkan diri mereka, keadaan konteks mereka, keadaan ini mereka. Apa macam gini? Apa macam gini? Macam misalnya keperluan ni keluar lagi topik. Tapi keperluan misalnya kita katakan poligami misalnya. Kenapa? Saya bukan cakap pro sebenarnya. Tapi kenapa kita tak faham-faham? Kenapa? Kerana kita tak letakkan diri kita dalam keadaan konteks tersebut. Dalam penerangan. Dalam konteks sosio kita katakan environmentnya atau kita kata suasananya, begitu juga masyarakatnya, keadaan dan keperluannya. Kita nampakkan demikian, kita lihat terus kita bidas, kita nampak di perspektif lain pula, women's right dan sebagainya. Jadi dah bidas terus kerana kita tak faham. Kita nak memahami nusus, harus memahami nusus dengan konteksnya, bukan kita letakkan ke dalam konteks kita. Lepas itu kalau kita nak bidaskan sesuai atau tidak, baru kita keluarkan hikmah dari sebaliknya. Baru kita lihat kesesuaiannya. Betul ke kita dakwaan kita bahawa ia tak sesuai pada zaman sekarang sebagainya? Maka itulah kita katakan permasalahan kita dalam kesalahan, kesilapan kebanyakan dalam memahami nusus. Sebagai contoh lagi, ya, keluar lagi. Sebagai contoh misalnya masalah kita katakan dia orang bertebatkan lagi tentang Aisyah radhiyallahu anha menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bukan 12 tahun, bukanlah 9 tahun, tetapi sebenarnya 19 tahun, dia kata demikian. Hujah-hujah didatangkan. Hanya kenapa? Kenapakah demikian keluar kita lihat? Pasal masalahnya adalah persepsi yang didatangkan konteks sekarang. Mereka dah nampak konteks sekarang. Oh, ni orang lihat kalaulah nikah pada waktu ini, nikah minor. Nikah minor adalah rape dalam kita kata apa, dalam konteks undang-undang dunia dan sebagainya. Jadi kita kata macam mana kita kata kefahaman kita. Kalau gitu, ibu bapa kita atau nenek-nenek kita, moyang kita kahwin dalam keadaan mereka melakukan kesalahan ini. Tidak demikian. Kerana ramai orang-orang tua tu kita, nenek-nenek dan sebagainya kita lihat umur mereka 14 tahun, 15 tahun dah kahwin. Macam mana? Jadi sebenarnya kita katakan tak boleh meletakkan sesuatu konteks yang baru ini, kita applykan pada semua konteks. Tak boleh. Itu permasalahan yang kita katakan berat sebelah. Dalam menilai sesuatu sejarah, tak boleh kita menilai dengan demikian. Dalam kita menilai sesuatu hukum, tak boleh menilai dengan demikian juga. Dan kalau begitulah cara yang kita nak datang dengan berbagai-bagai contoh-contoh lain. Baik, keluar sebalik. Balik kembali semula. Di mana? Dalam. Okey. A'tamma makna kita katakan di sini adalah melakukan sesuatu, dari sini isyak lah. Makna melakukan isyak pada waktu yang malam sudah gelap. Okey. Jadi dengan itu kalau terjemahannya adalah, kalau nak terjemah selain bermakna untuk tujuan ini adalah memudahkan kefahaman. Tapi kalau kita nak keluarkan daripada sudut makna, kita katakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suatu malam yang gelap, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat Isyak pada waktu malam sudah gelap. Kita kata sehingga sebahagian malam telah berlalu. Kita kata sebahagian malam telah berlalu. Kalau nak terjemahkan sebagai bahasa yang kita katakan digunakan a'tamma. Boleh? Eh? Tadi tak ada masalah, tak ada masalah kita. Kerana semuanya bawa makna kepada yang sama. Jadi sebab itu kita tak pertikaikan tentang terjemahan ini. Cuma saya nak datangkan kenapakah kita perlu terangkan tentang a'tamma itu membawa erti. Kerana dengan kita tidak menjelaskan a'tamma tadi, kita tak faham tentang apa, tentang nas ini secara lebih lanjut. Nah. Maka dengan ini kita lihat penjelasan kalimah Rasulullah SAW mengakhirkan yang masuk seperti malam yang pertama setelah hilangnya mega merah di langit. Demikian disebut dalam Al-Qamus. Suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan solat Isyak, mengundurkannya hingga sebahagian malam telah berlalu, bukan sebahagian besar dari malam. Kemudian beliau keluar seraya menunaikannya lalu bersabda, sungguh saat inilah waktu yang paling baik dan paling utama. Seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan mengakhirkannya sampai jam ini. Jadi Nabi SAW menerangkan, memberikan isyarat ataupun petunjuk kepada kita bahawa waktu ini waktu yang afdal. Maknanya kita datang satu nas, kita terangkan sini adalah waktu yang afdal, waktu suluthul lail. Dan sebelumnya telah kita terangkan waktu yang afdal adalah waktu nisful lail. Kan? Separuh malam. Jadi dalam masalah ni kalau ada khilaf tak ada masalah kerana ada nas ni. Jadi Ibn Taymiyyah rahimahullah menerangkan dalam hadis ini menunjukkan bahawa kadangkala kita lakukanlah solat yang terbaik, isya al-akhirah namanya, isya yang lambat kita lakukan pada apa, pada 1/3 daripada malam. Set ada ketika pula kita lakukanlah pada 1/2 daripada malam, 1/2 daripada malam, supaya kita dapat meletakkan perbuatan kita ini dengan bertepatan dengan dalil. Lebih bagus daripada kita kata yang betul adalah 1/2, ini setengah, tak 1/3 lebih tepat, dan kita katakan jamak lebih aula. Okey, kerana kalau kita lihat pada dalil nas-nas semua, nas sahih, alhamdulillah, kedua-duanya nas sahih. Tetapi macam mana nak ditaujihkan, kita kata tak masalah, ada ketikanya kerana hajat, keperluan dan sebagainya, perlu kita keluar lambatkan daripada sampai 1/2 daripada malam, lakukanlah. Kalaulah mungkin itu kita lambatkan sedikit, tak sampai pada 1/2 daripada malam atau separuh malam, maka lakukanlah 1/3 malam. Okey? Boleh? Ya? Tapi ini berlaku pada tinggi-tinggi sajalah. Betapa kalau kita nak mengkompromi kan? Kalau kita berjamaah dengan jemaah. Kalau kita sebenarnya berjamaah di masjid dengan hari ini. Kalau kita nak kompromikan susah. Bukan susah nak kompromikan hadiah dalil. Susah nak mengkompromikan pandangan-pandangan. Orang yang belum belajar dengan orang yang dah belajar. Jadi dengan itu kalau kita lihat umum masyarakat buat apa? Kita buatlah di masjid tersebut. Kalau kita dapat pahala, jemaah. Tapi kalau kita ada sebab untuk keluar daripada jemaah tersebut kerana kesibukan atau buat kerja-kerja yang dibenarkan, kita buat lakukannya. Maka kita lambatkanlah pada waktu yang telah dipilihkan. Tapi bukan bermakna kita kata, jangan salat berjemaah dekat masjid. Bermasjid semua salatnya salat awal waktu. Kita nak waktu yang afdal. Tak ada dalam kelas ni kita menghasut sebagainya tadi. Bahkan kita kata, kita mengatakan bahawa kita menggalakkan salat berjemaah dekat masjid. Cuma kita kalau dapat diperluaskan ilmu ni, maka dengan itu masyarakat masjid pun memahaminya. Minggu depan kita solat, satu minggu kita solat 1/3 malam. Masya Allah, alhamdulillah. Minggu lagi satu kita akan solat pada awal waktu. Alhamdulillah. Mungkin ikut keadaan lah. Tapi masyarakat kita lihat, kita harus jangan menyusahkan mereka. Dasar daripada kita lihat, sebab itulah Nabi SAW mengetakkan syarat, kita katakan meletakkan tu waktu, sebab kenapakah dilambatkan dan sebab kenapakah ianya tak disuruh pada waktu yang dilambatkan, kenapa? Kerana supaya jangan menyusahkan, memberatkan umat. Maka baliklah kita carah sikit berkaitan dengan dalil ini. Jadi dengan dalil ini kita lihat bahawa Nabi SAW mengutamakan kepada kaedah yang telah kita terangkan. Dar'ul mafsadati aula min jalbil maslahah. Menolak akan kemudaratan adalah lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Nak tulis kan? Atau kita gunakan jamaknya. Nar'ul mafsadah. Boleh guna mafsadah di aula min jalbil maslahah. Atau kita dalam ini digunakan al-mafasid. Yang kaedah besarnya telah kita terangkan. Ad-dararu yuzal. Bertepatan dengan apa? Dengan kita lihat Nabi SAW bersabda, Innama bu'ithtu muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Bahwasanya kamu ini diutuskan untuk memudahkan dan bukanlah diutuskan untuk menyusahkan. Begitulah kita lihat. Tapi di sini ada banyak permasalahan tentang masalah ni. Al-din yusur, agama itu mudah. Tetapi kita katakan, apakah kita harus terangkan? Kerana kita lihat Nabi SAW dalam satu hadis bahawa kalaulah diberi pilihan kepada Nabi SAW, dia akan pilih yang paling mudah daripada keduanya. Tapi dia terangkan sini, didatangkan lagi dasarnya, illam yakun fihi ism, selagi dalamnya tidak ada dosa. Maknanya kalau ada misalnya perbuatan yang kita lihat suruhan Allah, satu yang mudah, satu yang agak payah, Nabi selalu pilih yang mudah. Selagi tidak ada di situ dosa. Maknanya boleh tak kita kata, kita agama mudah, tak kisahlah, buka aurat kerana nak dapat cari rezeki. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana itu ada dosa. Kalaulah misalnya bersalah tu berkaitan dengan apa? Dengan pilihan misalnya. Mungkin misalnya tiga-tiga kata dia uniformnya kena pakai baju warna biru hijau. Lalu kita katakan bahawa dia nak pakai baju yang lebih kurang apa, kita kata fitnahnya, dia nak pakai baju yang apa misalnya gelap sikit. Tapi kita katakan di sini selagi tidak ada dosa, pilihlah yang itu, tak kisah. Itu boleh. Kenapa kita kata demikian? Kerana kita katakan dasarnya agama ini memudahkan, bukan menyusahkan. Tapi dengan syarat tidaklah sesekali kita katakan larangan Allah itu menyusahkan. Kenapa? Kerana larangan Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Kenapa kita kata menyusahkan kita? Kan? Sebab itu dalam masalah ini dia ada dasar. Dasarnya darul mafsadati aula min jalbil maslahah. Mendapatkan atau menolak akan kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Tetapi kita kata apa mudaratnya dalam kita nak solat pada waktu malam? Nanti orang boleh tanya. Apa nak mudarat? Kamu nak tak perintah Allah mudarat? Nah, kita kata, tidaklah semua demikian. Semua orang sama dasarnya. Sebab itu Allah SWT memudahkan. Memberikan masa itu, ada masa yang dinamakan ikhtiar. Supaya apabila ada orang yang mungkin tidak dapat melambatkan solat isyak kerana waktu isyak ni waktu malam. Malam adalah waktu tidur. Kerana Allah telah jadikan malam itu juga untuk tidur. Ha. Jadi dengan itu kita lihat dia berselari dengan apa naluri manusia itu sendiri untuk perlu pada kerehatan. Jadi apabila kita perlu untuk kita kata lebih utama lambatkannya, maknanya afdal, waktu afdal, tidaklah bermakna pada semua orang. Kenapa tekah demikian? Kerana kita tahu ada orang kalaulah dia melambatkannya, dia akan termudarat. Kerana tak semua orang mampu kita lihat tidur 5 jam sehari. Tak ada orang, tak semua orang boleh mampu tidur dalam satu hari itu 7 jam. Ha, tapi kita kata untuk dia memudahkan dia ni, kita lihat kita perlulah meletakkan dasarnya adalah tidak menyusahkan. Nah. Jadi kalau kita lihat ditolakkan kemudaratan, kepayahan, kesusahan yang dihadapi oleh umat Nabi untuk selalu lambatkannya pada setengah malam, sedangkan waktu tu dah lama tunggu, dah kengantukan, selepas seharian bekerja penat. Kadang-kadang kita lihat masuk rumah aje dah penat. Pasal apa? Kita dah ada mentaliti rumah untuk rehat. Masuk aje rehat. Apa masuk aje nama mana kita lihat dah apa dah ada punya tune body kita dah tune, masuk rumah aje malas. Jadi kita kata apa? Macam mana nak tunggu lagi untuk sampai setengah malam? Di sini masalah. Sebab itu kita katakan ini adalah daripada rahmat Allah Ta'ala ke atas manusia. Dan kita lihat bahawa Nabi SAW sebagaimana yang Allah telah menerangkan, bahawa Nabi Rahimun, Ra'ufur Rahim. Nabi adalah lembut dan juga Rahim terhadap umatnya. Bahkan banyak perkara yang kita lihat, kalaulah Nabi SAW menganjurkan kita untuk melakukannya, perintahkan kita untuk membuatnya, pastilah diwajibkan ke atas kita. Sedangkan ini baik memang untuk kita, tetapi tak mau memudaratkan akan umatnya, maka dilambat. Apa tidaklah dilakukan demikian. Seperti solat tarawih. Lepas lihat ramai orang datang dekat Nabi terus masuk di rumah, tak keluar. Kenapa? Kalau keluar juga teruskan, dah jadi sunnatun muttaba'ah. Maknanya mesti dilakukan, tak boleh keluar, dan kadang-kadang boleh tukar hukum jadi wajib. Kenapa? Kerana Nabi perintahkan ke atau Nabi SAW tak pernah meninggalkan ini dan sebagainya. Jadi masalah. Jadi dengan itu kita lihat kerana rahmatan bil ummah. Rahmat ke atas ummah. Begitu juga kita lihat siwak. Siwak. Begitu juga apa? Musafir. Musafir apa? Saum. Kenapa saum? Okey, kita kata kalau banyak masalah kita lihat. Kalau kita pergi pada perincian, kita akan lihat banyak benda perkara yang Nabi SAW elakkan daripada misalnya boleh sahabat bertanya tentang haji misalnya. Adakah setiap tahun? Nabi diam. Kalau aku kata na'am, sudah tentu wajib. Jadi wajib. Tapi Nabi tidaklah menjawab na'am. Kerana rahmatan bil ummah. Jadi itu faedah kita dapat pelajari kaedah ini. Kaedah ini bukan saja kita kata ni apa, tak kena pada tempat. Kerana kita cakap tentang kebaikan. Kebaikan dulu kebaikan. Tapi ini lebih baik. Jadi tak boleh kita kata mafsadah. Tak, kita bukan lihat pada dasar tersebut. Kalau dasar tersebut pun kita lihat, memang kalau kita hanya menilai kepada dasar hukum, kita pasti akan mengambil hukum yang lebih baik daripada hukum yang kurang di situ daripadanya. Tetapi kerana kita lihat untuk melaksanakan hukum ini perlu kepada keadaan individu melaksanakannya dan sebagainya, maka dengan itulah kita lihat keadaan yang memikulnya. Kerana hukum ini diperuntukkan untuk mereka yang diberi dan dibebankan hukum tersebut, mukallafin. Jadi mukallaf inilah yang harus dilihat keadaan mereka, kepayahan mereka dan sebagainya. Sebab itu kita lihat Nabi SAW apabila dia dah terima 50 waktu solat, minta kepada Allah untuk mengurangkan. Nabi Musa AS menasihati. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa memang umat ini kita katakan penuh dengan kelemahan. Di antaranya ada kebanyakan kita tahu benda yang baik untuk kita tapi kita tak dapat lakukan. Solat malam baik. Ia dapat mengukuhkan kita menjadi orang yang berprinsip membetulkan pertuturan kita dalam dakwah dan sebagainya. Mendajikan kita hubungan kita dengan Allah kuat. Banyak kita terangkan tentang kelebihan-kelebihannya. Siapa di sini solat malam? Jadi kita lihat sikit saja angkat tangan. Kenapa? Bukan sikitlah, maksud bukan dalam konteks ni, kita kata tentang orang ramai kita. Alhamdulillah, insya-Allah orang sini semua solat malam, alhamdulillah. Ala kuliah, maksud saya adalah memang payah kita kata. Ini point dia. Jadi bukan kerana kita tak tahu kebaikan, jadi kadang-kadang dalam untuk melaksanakan kebaikan itu tidak kemampuan kita lakukannya kerana mungkin sebab-sebab yang lain. Di antaranya himmah kita kurang tinggi. Di antaranya kesihatan, di antaranya kepenatan, di antara macam-macam sebab. Sebab tu Allah tak mewajibkan pun kita lihat solat malam, tapi menggalakkan, memberi rangsangan bagi mereka yang dapat mengalahkan kepayahan-kepayahan mereka, kecenderungan-kecenderungan mereka. Allah memberi pujian, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berjauhan daripada lambung-lambung mereka. Untuk apa? Meminta kepada Allah dalam keadaan khawfau wa tama'a, dalam keadaan takut, dalam keadaan pengharapan, tamak. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT rahim bil ibad. Rahim bil ibad. Sangat pengasih terhadap hamba-hambanya. Nah. Ada soalan sebelum kita sentuh lain? Kita melewatkan solat isyak. Tak. Solat isyak, solat isyak. Tak dikira kemulil. Tapi selepas solat sunat, selepas isyak tu, kita kalau lambatkan, atau selepas awal malam tu, kita kalau solat lepasnya, solat sunat, dikira kemulil. Kemulil, istilah yang umum diberikan kepada solat malam yang dilakukan selepas solat rawatib. Maksudnya selepas solat rawatib, kita lakukan apa solat sunat, maka itu dinamakan solat kemulil. Sama ada kita sudah tidur atau belum tidur lagi. Maknanya kita katakan yang dah tidur bangun untuk selepas tidur baru nak solat dinamakan tahajud. Tapi yang sebelum tidur dia dah solat dinamakan qiyamulil sahaja, tak dinamakan tahajud. Ini dasarnya. Tapi dengan itu sebab tu kita katakan solat tarawih lah qiyamulil. Jadi tak ada masalah kita kata qiyamulil. Sebab tu Nabi SAW sabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanb." Barang siapa mendirikan malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan apa? Dihapuskan dosanya telah lalu. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa qiyamulil umum, lafaz umum. Jadi siapa nak solat malam, kalau lemah misalnya, saya ni dah tidur ni macam balak. Ada bahasa Inggeris eh. Tapi kita kata apa, dah tak boleh gerak, orang gerak pun meriam jatuh pun susah nak bangun. Jadi kalau gitu macam mana nak bangun? Bangun malam. Jadi boleh tak saya solat sunat, solat qiyamulail sebelum tidur? Boleh, tak masalah. Sebab itulah Nabi SAW menasihati. Sebab itu kita katakan di antara wasiat Nabi berikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausani khalili, apa khalilku, kasihku telah mewasiatkanku untuk janganlah tidur sebelum melakukan janganlah tidur melainkan setelah lakukan solat witir." Jadi menunjukkan kepada kita bahawa sesiapa yang konteks ni macam konteks Abu Hurairah, seorang pelajar yang begitu hebat, gigih, tekun, jaga malam, apa kita katakan, kita bahasa Melayu yang lain kita gunakan apa? Semalam minggu lepas kita gunakan bergadang malam, bergadang. Kalau bergadang misalnya, maka kita katakan boleh dilakukan dengan sebab-sebab yang dibenarkan. Jadi tak ada masalah kalau ada sebabnya. Yang kita lihat dicela adalah tak ada sebabnya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan. Amin. InsyaAllah bekal ni, insyaAllah kita bekal lagi susah. Dapat insyaAllah. Pak pergi ke tadi tarikh zaman apa? Rasulullah cakap Muhammad tu akan tidur bersama ya. Tak bangun solat malam. Ada hadis yang bagi demikian, tapi saya tak tahu tentang seperti apa yang pasal sebut. Mungkin terjemah bahasa Arabnya salah saya dengar. Sebenarnya itu memang ada dia punya. Bahkan kita lihat Nabi SAW memberi satu macam dia kata celaanlah kepada mereka yang Nabi kata tentang seorang sahabat yang kana yaqumul lail thumma taraka. Dia dahulu mendirikan malam lalu tinggalkannya. Ini bukan kebaikan, bukan meningkatlah, dia menurun sebenarnya. Tapi kalau yang meningkat adalah dahulu tak solat malam, lepas tu solat. Itu yang kita kata peningkatan. Dan sekira kita sesuatu kita katakan dalam makmur amalan ni, amalan yang dinamakan sebagai wirid seharian. Wirid seharian yang orang faham zikir-zikir syekh-syekh kasih tak, bukan wirid tu. Wirid maksudnya ialah amalan yang konsisten yang dilakukan. Maknanya kalau kita setiap pagi kita salat baca zikir pagi, zikir petang, itu wirid harian kita. Kalau setiap hari kita baca Quran misalnya satu juz, setengah juz sebagainya, ini wirid harian kita. Kalau setiap hari kita hari Senin, hari Khamis kita puasa, itu wirid mingguan kita misalnya. Itu dimaksudkan sebagai wirid. Tapi bukan istilah tarekat atau sufi yang mana mengeluarkan wirid ni, wirid yang difahami. Ya. Jadi dengan itu kalau kita lihat dalam seseorang melakukan amalan wirid seharian ni, sebaiknya dia istiqamah. Kerana sebab itu Nabi SAW suka pada seorang hamba yang melaksanakan amalan dan beristiqamah dengannya walaupun sedikit. Jadi kita kata penting kita cuba berusaha bagaimana sekurang-kurangnya ada amalan yang mungkin boleh kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, apa barang tak dapat kita nak ini sekali-sekali buat, ini sekali-sekali buat. Ada yang buat yang terusan. Jadi macam mana kita kata inilah kita punya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyamulail solat malam hanyalah disyariatkan berjemaah pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan boleh di solat jemaah tapi dengan secara ittifaq, apa muwafaqatan. Mana secara tak disengajakan. Seorang datang lihat orang solat malam dia nak solat berjemaah dengan dia. Tak ada masalah. Tapi kalaulah dia bincang, okay, kita letak apa, kita punya poster, kita letak kain rentang, pada minggu depan kita solat beramai-ramai kan, solat malam. Semua hadir, setiap muslimin muslimat di masyarakat kita apa? Gerhana lain. Itu dasar ada nas. Maka kita kata tidak, kiranya kita tak lakukan secara ittifaqan, mana cara kita beritifaq setuju untuk kita lakukan bersama-sama. Tidak. Boleh tak masalah. Kalau kita kejut isteri tak bangun malam, dia nak solat belakang kita tak kisah. Kalau nak solat sendiri pun jangan marah. Eh, kau tak solat aku. Jangan. Kalau dia nak solat sendiri mungkin ada sebab sebagainya. Tapi kita kata amalan yang paling baik adalah amalan malam adalah sebaiknya kita lakukan selain daripada bulan Ramadan. Kita sebaiknya sembunyi-sembunyi lebih bagus. Sebab Nabi SAW sabda dalam hadis, "As-salatu min haits la yarahu an-nas afdalu min salatil ladzi yushahidu an-nas." Kama qala Rasulullah SAW. Lafaznya lebih kurang begitu, tapi saya lupa adanya nas yang lebih tepat yang menunjukkan bahawa solat pada waktu dia di dalam keadaan yang mana orang tak melihat adalah lebih baik daripada keadaan orang melihat. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ayyuhan nas, afshu salam wa sallu bil laili wan nas ya ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nas yanam tadkhulul jannata bis salam." Wahai manusia, sebarkan salam, tebarkanlah. "Wa at'imu at'am," berilah makan kepada orang. "Wasallu bil lail wan nasu niyam," solatlah kamu malam sedang orang tidur, orang ramai tidur. "Wan nasu niyam," niyam mana? No, niyam orang yang naim tu, malam jamak naim niyam. "Tadkhulul jannata bi salam," kamu akan masuk syurga dengan keadaan sejahtera. Kerana menyembunyikan amalan ini ada dasar. Dan juga Nabi SAW sabda, "Innallaha yuhibbul 'abda Al-Ghani, Al-Khafi, At-Taqi, An-Naqi. Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hambanya yang ghani, kaya. Al-Khafi, yang sembunyikan amalannya. At-Taqi, sebelum itu Taqi dulu. Al-Khafi, yang Taqi ialah orang yang bertakwa. Yang Khafi, yang menyembunyikan amalannya. An-Naqi, yang kita lihat lapang dadanya. Daripada kita lihat menyembunyikan dendam, marah. Dia seorang yang pemaaf. Maksudnya dia hatinya lapang daripada mempunyai kita lihat perasaan terhadap orang lain. Jadi kita lihat hadis tersebut menunjukkan bahawa Allah SWT sangat mencintai hambanya yang demikian sifatnya. Jadi ghani mana yang tak minta-minta. Al-Khafi yang taqi, yang bertakwa. Laksanakan apa diperintah, meninggalkan apa dilarang. Al-Khafi yang menyembunyikan amalan. An-Naqi yang pemaaf. Memaafkan orang dengan mudah dan sebagainya. Nah, ini kita katakan dasar daripada apa? Daripada dalil yang kita datangkan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam menyembunyikan solat malam adalah lebih utama kalaulah bukan solat tarawih. Ini bukan solat di bulan Ramadan. Kerana solat di bulan Ramadan dah jadi syiar. Dan syiar itu kita lakukan sebaiknya dilakukan beramai-ramai. Terang-terangan. Bukan seseorang kata, saya nak jaga ikhlas, sebab tu saya tak solat jemaah kat masjid. Tak pakai, tak pakai, tak pakai. Itu bukan jaga ikhlas. Sembunyikan amalan boleh. Tapi jangan dia jadi syiar Islam, kita nak menyembunyikannya, tak boleh. Benda yang dari syiar Islam tak boleh sembunyikannya. Kita lakukan beramai-ramai. Tak ada unsur, tak ada sebab, tak ada alasan bagi seorang yang tak pergi solat raya misalnya. Saya nak solat, saya tak mau solat raya lah kerana hari ini saya nak jaga ikhlas. Kita ni asyik buat depan orang je, sekali saya nak buat. Tak boleh. Jadi kita tak ada dasar. Tak ada dasar. Tapi tanya apa maksudnya? Menyembunyikan amalan. Menyembunyikan amalan macam tadi. Saya nak sedekah, orang tak tahu. Saya nak solat malam, semua orang tak bangunkan orang. Tapi mana aku di sejadah lah. Sejadah ada kan istri dia. Sebagai contoh lah. Kita tak ada dia. Kalau boleh, waktu orang semua tak nampak. Sebab tu kita lihat banyak. Kalau kita nak pergi pada sirah salihin, sirah khulafa apa, salafus salihin, kita lihat banyak kita nampak contoh-contohnya. Di antara yang terbesar adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pagi-pagi lepas subuh Nabi bertanya, siapakah yang sudah bersedekah? Saya, Rasulullah. Siapakah yang telah membantu orang? Saya. Siapa yang berpuasa? Jadi aku nak semua tu. Mana buat ni? Kan? Itulah dia. Kita waktu kita lihat selepas kewafatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, baru kita lihat ada orang yang apa, yang buta, yang dhaif ini mengetahui rupa-rupanya yang selalu sebelum subuh pergi rumahnya selesaikan urusan dia semuanya adalah Abu Bakar. Selepas dah wafat tak datang. Jadi menunjukkan kita lihat kita keadaan. Dan sudah tangan, bukan saja zaman dahulu, kita banyak kisah-kisah dahulu. Banyak sangat. Kita ambil contoh sekarang ini, kita dah tak berapa lama lepas, kurang 20 tahun, salah seorang masyayikh menerangkan bahawa dia pergi ke Afrika Tengah. Ke Afrika Tengah dia pergi. Lalu dalam dia pergi ke Afrika Tengah tu, dia jumpa satu orang perempuan tua ni datang kepada ni. Bagaimana khabar Sheikh bin Baz? Macam mana orang tua ni kenal Sheikh bin Baz? Rupa-rupanya tiap-tiap bulan dia kata Syekh bin Baz berikan dia bantuan. Hantar bantuan. Masya Allah. Jadi kita kata menunjukkan bahawa kita lihat banyak golongan-golongan yang melakukan ketaatan. Amalan-amalan salih tak ada orang tahu. Abu Umar radhiyallahu anhu apabila balik daripada peperangan. Kan? Bagaimana sahabat Nabi kalau berperang kan? Mereka balik. Dan Umar adalah di antara yang telah melakarkan dewan. Maksudnya setiap orang yang berperang semua dicatat. Semua yang mati dicatat, yang kembali dicatat. Kembali apa, kalaulah kembalinya kita kata sahabat-sahabat ataupun kita katakan tentera-tentera pulang, dia akan pertama kali pergi kepada apa? Kepada dia punya senarai. Dia lihat nama-nama ni semua, lalu dia menangis. Dia kata bahawa nama-nama ini semua aku tak kenal tetapi makbul di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita katakan amalan kita bukan yang penting masyhur, tapi yang penting adalah makbul. Kita nak jadi orang yang makbulin, bukan orang yang masyhurin sebenarnya. Nak jadi masyhurin senang. Tapi yang penting sekali adalah makbulin. Itu yang paling penting. Tapi yang jadi jadi mawaidah jadi. Ya. Okey, sebab tu kita kata diperincikan. Di sini diperincikan. Bilakah sedekah di depan khalayak lebih baik? Dia tak semuanya baik. Ada ketika memudaratkan. Ada kita lebih ada ketika berlebih baik. Kenapa? Dia merangsangkan yang lain. Ha, jadi yang boleh dia tahu keadaannya adalah untuk dia merangsangkan. Rangsangkan. Jadi rangsangkan. Tak masalah. Jadi kita kata bukanlah daripada susut. Tapi adakah kita kata nak menyembunyikan, nak membuang sampah dekat masjid pun. Sampah banyaknya, sampah ambil. Tolong saya. Ambil. Saya bilang sampah buang. Tak perlulah nak sembunyi sampah pun, tak kena tunjuk orang. Kan? Ambil. Sembunyi lah. Okay. Keluar masjid. Buang. Boleh lakukan dengan tanpa mengiklankan orang. Orang pun tak tahu. Dan ini banyak kita, kalau kita dengar kisah sahabat, kisah sirah salafus salihin, kita akan sedih, kita akan lihat macam Allah amalan mereka dengan kita begitu jauh sekali. Nah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dalam hadis tersebut menerangkan tentang mengakhirkan. Hadis menunjukkan bahawa waktu solat Isyak terhitung 8 dan waktu yang paling utama ialah di saat akhir waktunya. Jadi pada nak dekat akhir waktunya itu paling baik sekali, paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memperhatikan keringanan untuk umatnya sehingga terpaksa harus meninggalkan waktu yang utama tersebut. Hal ini berlawanan dengan kondisi solat Maghrib yang mana waktu paling utamanya adalah di awal waktunya. Begitu pula dengan solat-solat yang lainnya kecuali solat Zuhur pada musim panas sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang akan datang. Jadi kita terangkan di sini bahawa menunjukkan kepada kita bahawa solat Isya, walaupun kita lihat masa ni tu adalah waktu ikhtiarinya adalah panjang, dan waktu yang paling kita usaha untuk dapatkannya adalah pada akhir atau nak dekat akhirnya malam tersebut. Nah, jadi dengan itu, kalaulah yang melihat bahawa akhirnya adalah 1/3 daripada malam, maka sebelum 1/3 itulah. Kalau yang melihat 1/2 daripada malam, maka sebelum 1/2 itu. Jadi masalahnya masalah khilaf, kita kata yang lebih utama adalah jamakannya. Manakala ketika kita lihat, maknanya di sini iftirari di sini bukanlah menunjukkan bahawa dia dah keluar waktulah. Berbeza dengan kita lihat kalau iftirari lain, kalau dah selepas satu rakaat keluar waktu. Jadi di sini tidaklah demikian. Nah, kita pergi pada hadis yang selepasnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika keadaan sangat panas, makin panas, ishtadda, semakin panas atau sangat panas, maka tunggulah saat dingin, fa'abridu bis-salat, teduh untuk salat. Kerana panas yang sangat menyengat adalah dari hembusan neraka jahannam. Jadi kita tahu bahawa daripada sudut ini juga menunjukkan kepada kita bahawa jahannam itu ada nafasnya. Hembusan ini nafas. Dan nafas jahannam, kita tahu bahawa Nabi SAW bersabda bahawa dia ada dua nafas. Satu yang panas, satu yang sejuk. Yang sejuk dinamakan Zamhariyah. Okay, kita sentuh nanti. Jika keadaan sangat panas, maka tunggulah saat dingin. Bukan dingin lah. Nak tunggu dingin, betul-betul macam mana? Ada bahasanya adalah bukan dingin. Yang kita fahami dari sudut bahasa kalimah tu, maksud dingin di sini adalah maksudnya redup ataupun kurang panasnya. Tetap panas. Kalau tengah hari sampai asar memang panas. Tetapi maksud di sini adalah bukan waktu yang terik sangat panasnya. Teriklah kita gunakan. Terik sangat panasnya. Kerana kalau terik sangat panasnya, maka itulah kita disuruh untuk melambatkan solat tersebut agar dapat diringankan keterikannya. Bahasa yang lebih baik, lebih kita gunakan. Lebih ringan keterikannya. Untuk solat, yakni solat Zuhur. Kerana panas yang sangat menyengat adalah dari hembusan neraka jahannam. Ya, ini kerana luasnya penyebaran panas dan hembusannya. Lafaz abrada ialah iaitu jika seorang memasuki saat dingin atau teduh. Maknanya apa? Apabila kita mengatakan abrada, maknanya kita memasukkan solat itu pada waktu sejuk, waktu tidak panas. Tidak teriklah maksudnya. Di sini kita kata tidak terik. Sebagai lafaz azhara, iaitu seorang memasuki solat zuhur. Keduanya menjelaskan tentang waktu. Berarti kalau kita lihat bahasa Arab ni, kalau seseorang misalnya ahrama. Ahrama ni maksudnya pun meletakkan dirinya dalam badan ihram. Betul? Begitu juga misalnya masuk ahrama juga boleh masuk mana kita masuk bulan haram. Kita memasuki bulan haram. Ataupun memasuki ke tanah haram. Boleh tak? Boleh juga. Jadi kita kata di sudut itu bahasa Arab ni kalau kita lihat ahrama, mana memasukkan diri kita ini dalam keadaan ihram. Atau kerana haram ini daripada sudut apa yang Allah haramkan ada berbagai tempatnya, masanya, keadaannya. Yang kita katakan yang masuk apabila kita ahrama, maknanya sama ada keadaan kita atau masa kita atau tempatnya. Maka di situ boleh masuk kategori tersebut. Jadi kalau kita kata di sini abrada, di sini maksud masukkan zuhur itu pada waktu yang sejuk. Itu maksudnya. Sebagian lafaz al-zahra itu juga memasuki solat zuhur. Keduanya menjelaskan tentang waktu dengan kaedah serupa berlaku pada lafaz anjada. Bila seorang memasuki wilayah Najd. Dia kata tempat. Dia masuk Najd, dia kata anjada. Jadi guna kalimah af'ala. Wazim. Juga maksud seorang at-hama. Jika seorang memasuki wilayah tihama. Jadi kita kata, dia boleh cakap tak dia wasaltu tihama? Boleh. Atau dakhaltu tiham boleh, tapi dengan athama, dengan apa kita kata mubalaghah ataupun kita kata dengan tekanan ekspresinya, maknanya dah betul-betul masuklah, tak ada orang boleh kata bukan dalam tiham ni. Itu konsep penggunaan kalimah af'ala tersebut. Hadis saja bezanya bahawa lafaz kedua terakhir ini berkenaan dengan tempat. Dia tempat. Jadi kita kata tempat, masa dan juga keadaan boleh. Jadi itu kita katakan kalau kita nak terangkan tentang masalah bahasa tadi. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil atas wajibnya menunggu saat dingin pada waktu keadaan sangat panas sekali untuk melakukan salat zuhur. Kerana kalimat perintah pada dasarnya bermakna wajib. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa perintah ini berarti mustahab disukai. Bukanlah maknanya wajib. Kenapa? Kerana kita lihat bahawa Nabi Jibril AS datang menerangkan tentang waktu zuhur bila masuk. Jadi dengan itu, tak bolehlah kita katakan wajib lakukan selain pada waktu yang telah kita masuk waktu tersebut. Jadi kita boleh katakan sunat aja. Kalau dah panas sangat pada waktu tersebut, maka kita boleh palingkan perintah ini kepada sunat. Bukanlah wajib. Kemudian hadis ini bersifat umum mencakup orang yang mengerjakan solat sendirian atau berjemaah. Baik di negeri bersuhu panas maupun sebaliknya. Dan di sana masih ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Kalau bersuhu panas, kita tahu. Tapi bersuhu dingin macam mana pula? Di sini. Apa ni? Lampau dingin. Okey. Jadi kalaulah misalnya, tapi kalau tengah hari lampau dingin tak kena. Cuma kita katakan bahawa kemungkinan dalam keadaan tersebut tu mungkin masalahnya adalah misalnya angin. Angin ke yang datang pada waktu tengah hari ni. Masuk waktu. Angin dinginnya ke? Angin yang membahayakan? Maka kita kata lambatkan. Kerana terik, kita balik kepada tadi, terik itu adalah kerana apa? Nabi SAW kata nafasnya. Ada faih jahannam. Jadi juga apabila datang terikan itu, dia boleh berusul juga kita katakan daripada sudut misalnya panas apa? Heat wave. Begitu juga boleh datang kepada cold wave misalnya ataupun apa wave yang panas. Hujan lebat, kita kata dia lain uzur. Kerana kita tahu Nabi SAW memberikan kelonggaran untuk solat berjemaah dengan dasar keuzuran syar'i yang lain. Tak kena masuk. Tapi tak ada kena mana dengan waktu tersebut. Kita nak terangkan bahawa waktu zuhur tu waktu awal, tapi bila kita boleh lambatkannya kerana kita katakan dengan keadaan nafas tadi. Jadi kalau waktu macam kita katakan fihi jahannam tu kepanasan, begitu juga kita kata di antara fihi jahannam juga ada kesejukan. Ha, sebab tu didatangkan sini, kenapa keluarnya mereka keluarkan bahawa suhu apa sejuk boleh? Kerana lafaz faihi itu sendiri membawa faihi jahannam, mana nafas ataupun hembusan. Jadi hembusan daripada jahannam ada dua macam. Kalau diterangkan sini tentang tentang yang sejuk, maka tidaklah bermakna menafikan yang abang yang panas, tidaklah bermakna menafikan yang sejuk. Jadi kita akan terangkan hadisnya. Saya bacakan hadisnya dahulu lah supaya kita tak jauh tidak pergi jauh daripada ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis. Hadis di Bukhari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat, ya rab, akala ba'dhi ba'dha fa adzina li bi nafasain. Nafsin fi syita'i wa nafsin fi sayfi fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-harri wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut bahawa neraka telah mengadu kepada Rabb-nya dan berkata, "Wahai Rabb-ku, telah apa sebahagian daripada aku telah memakan sebahagian yang lain. Maka izinkan bagiku mempunyai dua nafas." Maka Allah SWT mengizinkan aku mempunyai dua nafas. Satu nafas pada waktu syita dan satu nafas waktu saif. Apa mana syita? Syita musim sejuk. Satu lagi nafas waktu musim panas. Jadi ada nafas musim sejuk, musim panas. Dan fahuwa ashaddu ma tajidu min al-har. Maka dilihat ianya adalah lebih berat daripada apa yang kamu dapati dalam dalam kepanasan ini. Dan ianya adalah lebih berat daripada apa yang kamu dapat daripada kesejukan ini. Jadi sini menunjukkan bahawa kalau dah panas, panasnya habis, tak boleh tahan. Kalau dah sejuk nafasnya itu tak boleh tahan juga, sejuk sangat. Sebab itu kalau kita lihat daripada dalil ini menunjukkan bahawa jahannam itu ada dua nafas. Jadi pada dasar ini kita lihat sebab itu ulama mengeluarkan faedah bahawa kalaulah kepanasan adalah disebabkan fihu jahannam. Begitulah juga kalaulah kesejukan. Tetapi masalahnya adalah kita kata, adakah kita katakan itu tentang neraka jahannam? Tapi sekarang ni di dunia ini, kenapakah Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya keterikan panas ini adalah daripada nafas jahannam? Apa jawapan kita? Jawapan? Nah. Boleh kita kata takwilkan ya? Kata maksudnya ini adalah sebagai contoh bahawa sebagaimana neraka ada dua nafas, di dunia juga ada dua nafas, kepanasan dan kesejukan. Boleh tak kita tinggalkan? Atau kita bawakan dengan tak penerangan yang berbeza lain seperti ini? Nah, fadhal dia nak jawab. Naam. Ada tukang jawab insya-Allah. Semua nak tanya. Al-Fadil. Tak tahu lah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita kata itu jawapan paling selamat. Kalau tak tahu, kita kata wallahu ta'ala alam. La adri. Jadi itu maknanya kita dah tahu sebenarnya. Apabila kita tahu, kita tak tahu, kita tahu. Kita tak tahu. Tapi bila kita tak tahu, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak tahu. Maknanya kita telah jahil terhadap kejahilan kita. Tapi kalau kita tahu, mana kita alim tentang kejahilan kita. Jadi itu memang penting. Jadi situlah kita katakan bahawa sebuah tu ulama kata bahawa la adri itu nisful ilmi. La adri itu separuh ilmu sebenarnya. Tapi kalau orang mengatakan satu benda yang tak ada ilmu dia katakan, maknanya kita tak ada ilmu terus. jadi kita tu itu dia punya dasar. Sebab tu dalam masalah ni kita kata ulama dalam masalah ini didatang kita kata adalah di antara perkara yang kita katakan baliklah kepada lafaz yang zahir. Kita kata wallahu a'lam bihi, tapi kita katakan kita beriman dengannya bahawa Allah mengatakan bahawa dia adalah sebahagian daripada daripada apa, daripada fi'u jahannam, menunjukkan di situ bahawa kemungkinan kita tahu Allah boleh bukakan sebahagian daripada hembusan itu ke dunia. Tak ada masalah. Jadi bukanlah bermakna kita katakan kita menafikan bahawa oh ayat ini bukan, hadis ini bukanlah bermakna demikian, tak. Kita tak takwilkan, kita tak takwilkan kerana masalah ni beralih kepada kita katakan keimanan kita. Dia adalah benda yang kita lihat, adalah perkara yang kita katakan daripada miskatun nubuwah, bersebutan atau tuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu Allah pertama, oleh itu kita beriman dengannya sepenuhnya. Dan dengan itu juga apabila kita keluarkan faedah berkaitan dengan tentang dua nafas, kita balik kepada dalil tersebut, dalil jahannam. Jadi tidaklah kita katakan dia, kita menafikan, bahkan kita mengikrarkannya bahawa dia ini sedemikian. Jadi masalah ini adalah masalah yang kita katakan ada perkara dalam Allah menguji manusia ini untuk beriman kepada perkara yang tidak digarapi oleh fikir minda mereka. Kita boleh katakan mutasyabihah. Tapi kita katakan di sini bukanlah bermakna bahawa kalau kita kata mutasyabihah ini, kita katakan bahawa dia sama seperti hukumnya, seperti misalnya benda yang lebih jelas lagi. Maknanya tak boleh kita masuk. Dalam masalah ini kita tahu bahawa kita ada dasar-dasar misalnya berkaitan dengan apa, dengan syurga dan tentang jahannam dan sebagainya. Jadi dalam masalah itu kalau kita kata untuk bagaimana nak gabungkan ini, tak faham gabungkan penggabungan ini, kita kata Allah Ta'ala alam tentang yang sebenarnya. Jadi dengan itu kalau kita nak menafikan tak boleh. Dan golongan-golongan yang menolak sebenarnya, kita kata sebenarnya menolak perkara yang sepatutnya tak boleh mereka menolak. Kenapa? Kalau mereka menolak, mereka telah menolakkan hadis ini kesahihannya ke apa, hanya dengan dasar dalil apa dan lafaz ini kita tak boleh. Tak boleh. Dan ini masalah kita kata-katakan ujian Allah Ta'ala. Kerana manusia ni dalam penggarapan terhadap sesuatu benda yang dia tidak memahami, dia ada dalam keadaan, sama ada dia dalam keadaan kita katakan penolakan, tidak menerimanya, ataupun kita lihat sanksi, ataupun dia langsung menerima. Jadi kita menjadilah golongan yang menerima kerana kita tahu bahawa apa yang datang daripada khabar wahyu Allah Ta'ala semuanya benar. Kerana kita tahu kita mempunyai keterbatasan. Ketiadaan kita mempunyai keterbatasan dalam penglihatan. Sehingga sebagian perlu pakai cermin mata. Itu pun masih ada keterbatasan. Tak boleh lihat apa yang sebelah dinding ni. Tak boleh lihat misalnya apa yang mungkin 1 km jauh ni. Jadi dengan itu mempunyai keterbatasan. Pendengaran pun ada keterbatasan. Dan mempunyai keterbatasan. Kekuatan mempunyai keterbatasan. Apa saja kita katakan. Akal fikiran kita juga mempunyai keterbatasan. Jadi dalam kita tidak menggarap sesuatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan kepada kita, kita harusnya beriman dengannya sepenuhnya. Sama ada kita tak fahami dia punya hikmah ni atau tidak, kita beriman dengan. Kalau zaman masa dia neraka, kita kata kalau kita ambil lafaz zahir ni tak ada masalah, tak boleh disalahkan orang mengatakan dia. Sebab dia mengikut dalil tersebut. Okey, kalau kita tak menerima lah sebagainya dia datang, ada kita faham tak maknanya? Faham tak maknanya? Faham dari segi konteks dia. Di sini dalam masalah orang suka datang katakan tentang Amir Hukama Jahat, di sini ada permasalahan. Dinamakan sebagai tafwid. Itu masalah tafwid. Ini masuk orang buat lain lagi. Kejap. Tafwid ini, dia ada dua macam. Tafwid ada dua macam. Tafwidul makna dengan tafwidul lafaz. Kalau kita kata tafwidul lafaz, tak boleh. Kerana lafaz yang telah Allah khitabkan kepada kita semuanya difahami. Kerana dalam bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Mubin jelas benar. Jadi tak boleh kita kata tak jelas. Kita tak faham apa Allah kata ni. Tak faham, kita faham. Cuma masalahnya tak faham maknanya, okey. Jadi apabila tak faham maknanya, kita kata Amirul Kamajat, maknanya bukan lafaznya. Sebagai mereka membawa tafsir ini kepada lafaz kita kata salah. Manhaj dia kata manhaj ahlu sunnah atau manhaj salafus salihin, golongan salaf adalah manhaj tafwid. Kita kata salah. Maksud awak tafwid apa? Kena jelaskan. Kalau awak maksud awaklah tafwidul ma'na, tafwidul lafaz, kita kata salah. Tapi kalau awak maksudkanlah tafwidul ma'na, betul. Itu yang mana Imam apa Imam Malik rahimahullah mengatakan. Al-istiwa ma'lum. Sebelum tu lagi. Wal-kaif majhul. Wal-su'al-su'alu anhu bid'ah. Bersemayam. Maklum, dia fahami. Siapa tak faham mana semayam? Bagaimana? Majhul. Tak tahu. Dan soal tentangnya, bid'ah. Kenapa? Golongan para salafus salihin hanya menerimanya sahaja, tak membagaimanakannya. Dan tak seyogianya membagaimanakannya kerana kita tak tahu zat Allah, bagaimana nak tahu sifatnya? Kalau sebab itu kalau al-qawlu fi dha, kalau al-qawlu fi sifat kal qawlu fi dha. Bagaimana kita kata tentang sifat, ada sebagaimana kita kata tentang zat. Ah, ini bab tauhid asma' sifat. Asma' sifat. Tapi tak payah masuk jauh. Tapi penting kita katakan adalah desanya adalah tadi. Tafwid betul kalaulah awak masukkan tafwid mana. Maknanya kita tafwidkan. Tapi yang dimaksudkan dari bukannya tafwid ni akidah yang paling jahat. Tafwidul makna. Bukan tafwidul tafwidul lafaz, bukan tafwidul makna. Kerana tafwidul makna itulah yang Imam Malik katakan. Al-maklum. Ah, sebab tu dimaksudkan boleh kita katakan. Sebab tu Imam Syekh Ibn Taymiyyah Ta'ala menerangkan tentang masalah tafwid. Bahawa dia bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksudkan adalah yang mungkin dimaksudkan dalam mereka mendatangkan Amir Rukam Ja'ad ialah tafwidul makna, bukan tafwidul lafaz. Allah Ta'ala. Masalah kita? Kita mula ini. Baik, kita tutup sekejap cerita majlis kita dengan tukar tafwid. Ada soalan ni? Depan kubur memang kita kata dia ada larangan kita untuk solat di menghadap ke kubur. Tak apa? Tak apa ni? Okey, dalam masalah ni, kalau mayat dijadikan sutrah boleh ke tidak? Adakah sama seperti kita solat di depan kubur? Kita kata tidak. Lafaznya tidak tepat kalau kita katakan dia seperti solat di depan kubur, apa menghadap ke kubur. Kerana orang yang telah jenazah yang telah meninggal dunia ini dan seperti orang yang tidur misalnya, tetap kita lihat kita menjadikan sutrah ataupun kita katakan kita boleh solat di depan. Kerana dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sedang Aisyah radhiyallahu anha akhirnya melintang tempat sujudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sujud, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak, barulah disujud. Jadi itu menunjukkan bahawa keadaan orang yang berbaring sama ada hidup ke ataupun mati, dia mati kecil, mati besar, kita kata tidaklah menjejaskan, kita katakan memasukkan kita dalam larangan. Cuma saya pernah dengar, saya pernah ikut juga, saya pernah hadir solat yang dilakukan oleh seorang asatizah mapan kita, dia berhujah dengan demikian. Jadi kalau dalam masjid boleh. Saya cuma cakap tadi tentang dasar tadi. Sebenarnya kita katakan kalau kita solat di depan kubur, di depan seseorang, kita solat misalnya menjadikan dia sutra, boleh tak? Kita kata boleh. Cuma kita katakan sebaiknya kalaulah misalnya kita cari sutra yang lain lagi bagus. Cuma kalau kita nak solat lepas tu solatkan dia, tak ada masalah. Kerana dahulu pun kita lihat dalam kita, kalau makmum solat depan ni tak ada masalah. Langsung tak ada masalah. Imam yang letakkan depan dia ke ataupun belakang makmum? Tak ada lagi tak masalah. Itu lagi-lagi tak masalah. Kenapa lagi tak masalah? Kerana kita sutra imam, sutra makmum. Imam ada sutra, tak ada masalah. Cuma siapa yang lihat dia punya iman tak mantap, jangan solat depan situ. Kenapa kita tak ada sebenarnya dasar kita, tak adalah kita menyembah kepada sesuatu yang di depan kita apa. Kita hanya menyembah Allah. Sujud kepada Allah. Tetapi kalaulah misalnya kita sujud kepada pokok, kita meyakinkan bahawa kita sujud kepada pokok, itu syirik. Sebab tu orang kita sujud kepada depan kita pokok, dia hanya kita anggap dia sebagai sutra, tak ada masalah. Sebab tu dalam masalah ini pun kita kata, kita jumpa orang, aku jumpa satu orang syirik kepada Allah Ta'ala. Dia sujud kepada pokok, pancung dia. Kita tak boleh. Kenapa? Tak boleh hukum demikian. Kita tak boleh lihat orang lakukan pada zahirnya amalan syirik, terus kita kata dia musyrik. Kadang masalah ini masalah yang lebih jelas yang kita akan terangkan. Dalil kubur. Kita kata kalaulah dia dah di dalam kubur, barulah kita katakan masuk dalam kubur, kita katakan dia punya dasar dalil itu kena. Tapi kalau untuk kita katakan bahawa dalilnya kena pada masih hidup, kenapa kita katakan demikian? Sedangkan dia belum lagi dikuburkan. Kubur adalah apabila kita masukkan ke dalam. Jadi dalil itu tak kena kepada dasar ini. Dan juga daripada sudut dalil yang lain menunjukkan bahawa dasarnya tidak ada masalah kita ambil sesuatu perkara yang kita jadikan sutra dengan niat sutra. Bukanlah niat sembah. Sebab itu kita katakan bahawa al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Sesuatu perkara itu berdasarkan pada niatnya. Termasalah pun satu benda je dengan jadikan apa? Diambil sesuatu benda jadi sutra. Lalu dia anggap orang yang solat di situ, dia anggap itulah penyembahan daripada dia. Memang dia syirik. Sebenarnya tak ada dasar sebenarnya. Sebab tu kita katakan bahawa kita dalam kita bersujud, tidak kita sujud melainkan hanya kepada Allah yang berhak untuk diberikan sujudan tersebut. Nah. Itu dia punya dasar. Jadi kalau macam kita kata larangan, kita kena datang minta dia dalil lebih lanjut, lebih kuat. Dalil untuk menunjukkan bahawa solat kepada kubur itu saya rasa tak begitu kukuh. Tetapi kalau kita kata kalau seseorang berhujah pula, boleh tak saya solat dekat atas kubur? Boleh. Boleh kalau solat jenazah. Saya ke? Kalaulah salat jenazah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di kubur seorang wanita Sauda, wanita hitam. Jadi menunjukkan bahawa boleh solat di kubur. Jadi kalau orang cakap solat apa? Solat apa dulu kita nak tanya ke. Jadi dalam masalah ni kita selalu terangkan, kita istifsal. Al-istifsal penting sekali. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wanita yang terbangun jam 4 pagi dan mendapati hidnya telah kering, lalu dia mandi hadas, apakah dia harus mengerjakan solat isyak atau dia terus boleh kerjakan solat tahajud? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sesiapa yang telah, kita kata yang telah apa, telah bersih daripada nifasnya, haidnya, pada sewaktu yang kita kata waktu ittirari, dia lakukanlah solat isyaknya. Tapi saya lebih cenderung kalaulah dia juga pergi solat maghrib dan isyaknya. Maghrib dan isyak. Masih boleh jamak. Saya lebih cenderung demikian. Tapi walaupun kita kata khilaf, kalau siapa kata saya nak solat semalam isyak aja dengan pandangan bahawa solat maghrib tak wajib kepada saya, tak ada masalah. Tak boleh diingkar lah. Tetapi lebih utama kerana dalil menunjukkan bahawa dia satu waktu adalah kukuh juga lah. Maksudnya dia solat malam semua ni. Di mana kita? Buku Masyaikh dah habis belum? Tak, bukan habis apa? Dah habis kita punya topik yang wajib, sunat, muharram. Dah selesai? Al-Khamis Al-Mubah. Dah? Hijau atau biru? Saya lupa lah. Sekejap. Buku biru dulu. Buku biru. Aqsamul awfan. Di mana kita? Yang baru ke aqsamul hukmul wada'i ke? Minggu lepas tak ada, minggu sebelumnya juga tak ada. Thanian, thalithan. Thalithan. Mana? Thalithan al-mahdhurah. Taib al-mahdhurah. Fadal ya akhi. Fadal. Mungkin kasih dia akhi. Ah, يقرا لنا. تفضل. المحظور المحظور لغة المحظور لغة الممنوع واصطلاحا ما يصاب تاريخه امتثالا ويستحق فاعله الإيقاف كالزنا والشرفة والسرقة وشرب الخمر والدهان وحلق اللحية وحلق اللحية ونحو ذلك ويسمى محرما ومعصية وذنبا Hajran. Ma yusabu tarikuhu imtithalan. Imtithalan. Wa yastahiku fa'iluhu. Iqaban. Wa yastahiku fa'iluhu al-iqab. Baik. Apa maknanya? Bahasa dari bersuruh bahasa logatan. Al-mamnu' mamnu' larangan. Al-mahzur maknanya al-mamnu'. Al-mamnu' maknanya muharram, ma'siyah, zamban, hajran. Boleh namakan demikian. Itu nama-namanya lah. Jadi kita gunakan dari suruh bahasa maknanya apa? Al-mamnu'. Al-mamnu' larangan. Yang dilarang. Dari surat bahasa pula, dari istilah pula, ianya adalah apa yang akan diberikan pahala kepada peninggalnya atau yang meninggalkannya secara imtithal. Ini kita tak lupakan kenapa? Imtithal maknanya apa? Secara, lah, itu jazm. Secara imtithal. Maknanya dengan menjunjung titahan tersebut. Atau kita kata dengan melaksanakannya kerana apa? Kerana ini suruhan ataupun larangan. Kalau ini larangan. Kan? Jadi kita katakan apa yang dilarang itu adalah seseorang yang diberikan pahala ialah orang yang meninggalkannya secara menyunjung larangan. Apa perintah tersebut. Perintah untuk meninggalkan. Okey. Wa yastahiqu, maka dia berhak, pelakunya pula berhak ke atasnya iqab. Berhak ke atasnya bukan wajib ke atasnya. Kita dah bincangkan kerana Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak memutuskan bagi mereka melakukan dosa sebagai ahli neraka. Begitu juga mereka yang melakukan pahala tidak dinamakan sebagai ahli surga. Melainkan setelah Allah SWT memutuskan. Jadi dengan itu tak boleh kita memutuskan awalnya. Tetapi yastahiqul iqab di dunia boleh tak? Boleh. Maksudnya berhak untuk didapatkan balasan di dunia, kita boleh. Mungkin misalnya kena had zina, had syariqah dan sebagainya. Boleh. Tapi kalau dia terlepas, alhamdulillah. Tapi boleh tak kita kata kalau terlepas, kalau terlepas alhamdulillah, maknanya apa? Dia darikan diri tak apa-apa. Kita tengok keadaan tu, kalau Allah tutup kat ibadah, tutuplah. Taubat sebelum dia ditangkap, alhamdulillah. Kita rasa ada konsep taubat yang sangat-sangat kukuh. Ala kuliah nanti kita pergi pada ni. Kerana masalah tu masalah yang ada perbincangan sikit. Nah. Baik. Jadi ma yusabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqu fa'iluhu al-iqab. Maksudnya apa yang berhak ataupun yang akan diberikan pada orang yang meninggalkan ni secara menyunjung perintah tersebut. Diberikan pahala, yusab diberikan pahala, dan yang orang yang melakukannya pula berhak untuk mendapatkan hukuman. Seperti apa? Ka mana? Seperti. Ka? Seperti. Az-zina. Zina tahu lah. Sariqah. Sariqah tahu tak? Curi. Mencuri. Kalau mencuri dilarang. Kalau curi di sini beri, dia diterangkan. Tapi dia tak terangkan pun merompak, melanun. Lebih dahsyat lagi. Melanun. Jadi menunjukkan bahawa dia lebih lagi diharamkan. Dan hukumannya pun lebih berat lagi sebenarnya. Lebih berat lagi. Syurbil khamri. Minum khamr. Wad dukhan. Mana kata apa? Wah di sini kerana syurbil dukhan. Dinamakan syurbil dukhan. Dukhan apa? Rokok. Wa syurbil dukhan. Semua sahaja. Semua sahaja. Wa halkil lihya. Halkul lihya di sini adalah mencukur janggut. Wa nahwi zalik. Wa yusamma muharraman, dan dinamakan juga muharram. Dan dinamakan juga sebagai maksiat. Haram, ini maksiat. Ha, cukuplah, ini maksiat, dah cukup ni haramlah. Ha, kerana di pengingkaran kepada Allah. Zamban wahajran. Hajran maknanya juga. Ini kalau kita cakap demikian, kita kalau nak contoh, ambil contoh yang lebih kita yakini. Kalau ini kenapa? Kerana talib ilmu semua yakini. Cuma masalahnya apa, kita pergi pada umum jangan. Kerana umum kadang-kadang maklumat-maklumat ini dia tak tahu. Ambil yang senang. Maknanya kalau kita katakan syubid dukhan, minum apa, mengisap rokok haram, orang awam tak faham apa. Jadi dia dah tak dapat asosiatkan haram ini dengan haramnya. Tapi kalau kita cakap tentang apa, jangan buka kaiban orang. Di sini bukan tempat untuk buka kaiban. Ini adalah tempat kita belajar. Jangan buka kaiban. Jadi ala kuliah, kita katakan di sini maksudnya apa? Kalau kita terangkan pada orang awam, jangan datangkan contoh-contoh yang kita katakan mungkin membawa masalah nanti. Ambil contoh-contoh yang jelas. Tapi bagi talib ilm, kenapa kita kata ini diterangkan? Kerana talib ilm tak bagi, tidak ada masalah bagi ini masalah. Kerana semua dah tahu hukumnya. Jadi kita kata tentang ini tidak masalah kalau kita datangkan di sini. Tapi kalau kita terangkan, kita nak mengajar orang awam, jangan gunakan istilah. Ambil yang umum. Misalnya ambillah contohnya seperti larangan misalnya zina, semua tahu. Larangan mencuri, minum arak. Larangan misalnya makan ganja, dada, boleh. Apa misalnya? Jadi kita katakan mencemooh, memaki orang, sebagainya, itu boleh. Jadi dengan itu kalau kita datangkan tidak menyebabkan kita menghadapi masalah lain. Kerana kalau kita dah minta disekat untuk terangkan, dah jadi buat masalah, kena terangkan hukum lah. Kan? Nak belajar usul fiqh, nak terangkan hukum lah. Jadi kita kata kalau boleh ambil yang dah semua orang tahu. Okey. Eh dah lah. Dalil kita nak balik pada fatwa ulama, kita akan tahu. Tapi kalau kita kata elakkanlah, kerana kita tahu contoh Rasulullah SAW adalah terbaik. Kerana Nabi SAW, sebab saya cakap kan, awak dah cakap gitu. Nabi SAW bersabda, i'fu liha, watruku liha, waffiru liha. Nafasnya banyak, nafasnya antaranya ialah wa'fu liha, mana maafkan liha. Jangan kacau, maafkan dia. Jangan, kalau kita i'fu, maknanya apa? Kita kalau tak kacau dia, mana kita i'fakan dia. Begitu juga watruku liha, tinggalkan dia. Dan waffiru liha, banyakkan dia. Maknanya banyakkannya adalah lepatkan dia. Jadi situ dalil itu menunjukkan bahawa itu perintah. Perintah membawa wajib. Kalau wajib maknanya melakukan sebaliknya haram. Kerana kita di dasar amrun bi syai'in nahyun an dhidhihi. Perintah untuk melakukan sesuatu adalah larangan bagi melakukan sebaliknya. Jadi dasar kita. Jadi dengan itu kalaulah kita diperintahkan untuk melakukan demikian, maka melakukan sebaliknya adalah haram. Itu balik. Nak dalil lagi? Kita balik pada bab fikir. Nanti fatwahnya dan sebagainya. Tapi awak cari sendiri. Itu bukan tempatnya. Jadi kita katakan itulah dasar kita. Jadi kalau begini, kalau kita katakan contoh kita dah datangkan ini, mahdur, mamnu', muharram atau sebagainya, dah tahu. Apakah istilah yang lain daripada mahdur atau muharram? Haram. Apa dia? Hajran. Ma'asiyah. Lagi. Zamban. Lagi. Mamnu'an. Dan juga yang lain kita kalimah. Bolehlah kita katakan nama sama ada mamnu' atau sebagainya. Bahasa Melayu boleh juga gunakan. Boleh digunakan juga. Tapi kalau kita nak gunakan kalimah yang istilah yang telah didatangkan oleh syarak, lebih mudah. Okay, hari ini satu-satu. Kalau nak datang makro nanti kita akan pergi esok, minggu depan insyaAllah. Boleh? Ada nak lain soalan? Masa tak mengizinkan, kita teruskan satu. Kalau saya datang dengan makro, tak ada masa. Oh, berkenaan dengan usul fik? Solat. Okay, boleh. Assalamualaikum ya Ustaz. Solat rawatib 10 atau 12 rakaat? Sila jelaskan. Yang walaupun kita katakan bahawa daripada sesat ni, kalau solat rawatib yang mana? Rawatib sebenarnya 22. Rawatib yang muakkadah ke yang ghair muakkadah. Kalau yang muakkadah ialah 12. Itu yang sahih. Walaupun ada pendapat mengatakan 10, kita kata masalah khilaf. Kita akan datangkan dalil ni nanti kalau masuk bab ni. Jadi kita dia ada 12 pendapat, ada 10, tapi yang sebenarnya adalah 12. Saya ringkaskannya 2 rakaat. Kalau 10 mungkin daripada Imamah, kalau 12 daripada Aisyah. Betul. Jadi kita sepatutnya katakan apa yang kuatnya, daripada kita akan bincang babnya lah, kerana babnya ada khilaf kan. Tapi kita yang kita katakan yang rajih ini adalah 12 berdasarkan pada hadis tersebut, tetapi kita katakan dengan seperinciannya adalah solat sebelum subuh, solat 2 rakaat sebelum subuh, berapa rakaat sebelum zuhur? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Semuanya 11. Manakala yang ghair muakkadah pula adalah 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Ini semuanya 10. Jadi kalau boleh lakukan 10-2. Bukan maknanya kalau kita katakan ghair muakkadah ghair muakkadah yang digalakkan. Terjemahan kepada ghair muakkadah kita boleh katakan yang tidak digalakkan. Salah terjemahan tu. Tapi kalau tak digalakkan pun nak buat? Kan? Dia adalah semuanya adalah digalakkan. Kita lakukannya. Sebab tu dalil yang menggalakkan adalah Nabi SAW bersabda, rahimallah mera'an salla arba'an qabla al-asr. Allah memberikan rahmat ke atas seorang yang melakukan solat 4 rakaat sebelum asar. Jadi menunjukkan bahawa digalakkan. Dah ada kelebihan ni. Jadi dengan itu kita kata digalakkan. Tetapi yang dimaksudnya mu'akkadah di sini adalah tekanan. Jadi yang diberikan tekanan dan yang tidak ada tekanan. Maknanya semua digalakkan solat-solat selepas sebelum sesudah solat-solat fardu ini. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Yang Nabi perintah macam mana jadi wajib? Kalau jadi sunnah. Yang Nabi perintah bagaimana jadi wajib, bagaimana jadi sunnah? Yang Nabi perintah yang tak ada lafaznya umum, kita kata tak ada dasar yang menunjukkan dia boleh jadikan sunnah, jadilah wajib. Maknanya dasar awal perintah adalah wajib. Dasar awal larangan adalah haram. Dasar awal perintah adalah wajib, melainkan ada dalil yang menunjukkan dipalingkan kewajipan itu kepada sunnah atau harus. Sebagai contoh, kulu washrabu. Allah perintahkan makan minum. Kalau tak nak makan, tak nak minum. Adakah disunatkan makan minum? Tidak, sunat pun balik kepada Kepada harus. Begitu juga fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalaulah selepas solat, sama selepas selesai semua solat, fantashiru fil ardi, tibaralah kamu. Mana fantashiru amr ni? Adakah kita kata wajib untuk perlu pergi kerja? Tidak. Ini sampai pada tahap mubah. Jadi menunjukkan di sini bahawa dasarnya kita lihat asal perintah wajib. Tetapi ada tak boleh dalil yang menunjukkan dia tidak wajib dengan dalil-dalil lain, sarif namanya, penghapa, pemaling kepada kewajipan, maka jadilah dikurang daripada dia adab tersebut. Jadi itu ganti itu maksudnya boleh kita kata wajib dengan sunat. Itu kita akan insya-Allah sentuhnya. Salam Ustaz, apakah boleh menjamakkan Maghrib dan Isyak bila kita ada khusus waktu malam, di mana waktu khususnya pada 7 hingga 10 malam? Khusus sebenarnya khusus tidak, kita kata tak begitu penting untuk dia apa di dilambatkan Isyak ni. Tak elakkan daripada jamak. Kenapa? Jamak ni jangan diringankan sebabnya. Apabila tahap jamak tu diringankan, maka kita akan lihat dia pun akan diperingankan dan boleh diperingankan. Sebab tu kita kata kalau nak lewat Isyak, solat Maghrib ada tempatnya, waktunya. Lepas tu solat Isyak, lambatkan lah Isyak. Itu ada kali kita kata ada sebabnya. Tapi untuk dia keluarkan waktu ni, kita kata keluarkan waktu ni masalah. Kenapa kita katakan? Kerana kalau kita ada sebab hujah yang betul di depan Allah Ta'ala, kita keluarkan waktu daripada selain berwaktu yang telah ditentukan Allah. Ini yang kita katakan permasalahan. Cuma kalau mereka berhujah, kalau kan dari Ustaz kata bahawa Maghrib dengan Isyak tu satu waktu. Kita tak tepat. Kita maksudnya satu waktu ialah apabila kita katakan kalaulah terlepas daripada solat Maghrib tersebut, boleh tak kita lakukan ni solat Maghrib tu dua waktu dalam waktu Isyak? Kata kalaulah kita niatkannya dari jam, tak ada masalah. Jadi dengan itu kita kata berbeza dengan kita katakan bahawa dia satu waktu, seperti mana golongan Syiah mengatakan. Syiah mengatakan satu waktu. Maksudnya bukan satu waktu demikian. Dia hanya cakap solat yang tiga waktu je, dia kata. Jadi kita kata bukan demikian. Jadi itu dasar kita lah. Wallahu ta'ala alam. Daripada sudut apa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, kita benarkan. Apa yang tak dibenarkan oleh syarak, kita kata perlulah datang minta fatwa lah dengan ulama, supaya dia punya permasalahan ni permasalahan lebih khusus, ulama tahu keadaan dia lebih tepat lagi keadaannya, lebih dia tahu keadaan-keadaan yang lebih perinci lagi bagus dapat fatwa tersebut. Untuk keluarkan fatwa umum boleh, habis kita buka jalan. Satu dari X sebab kita kata ni kita nak membenarkan benda yang mana Allah SWT sebenarnya larang. Ini perlu pada dasar. Dasarnya adalah waktu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat atas orang yang beriman itu waktu yang telah ditetapkan. Kitaban mawquta, telah ditetapkan. Jadi kalau kita keluarkan waktu kalau tak ada hujah, macam mana kita nak buat? Itu dasar kita sejak itu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Qul ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filogati Arabia adukan bayin. Bayin. Bayin. Bayin. Jelas, jelas. Ibu. Lian al dalil. Kehir, kehir mana dalil lah tadul ada dalil. Banyak dalil yang menunjukkannya. Kerana bukan dia surut dalil khusus, tapi dalil umum yang kita katakan menjaga akan tadi kita kata dasar tadi kita tak kata darul mafsadati aula min jalbil maslah pun dasarnya. Kaedahnya juga. Ad-dararu yuzal dekat dasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.